السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم إنا نسألك علما نافعا، ورزقا طيبا، وعملا متقبلا. كمسلمين كمسلمات، jemaah subuh yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pelajaran kita membaca kitab Sahih Muslim, masih pada kitab As-Salam, kitab seputar salam. Bab yang keenam yang berbunyi jawazu ja'lil idni raf'u hijabin, jawazu ja'lil idni raf'u hijabin aw nahwuhu min al alamat aw nahwuhu min al alamat. Bab boleh dijadikan sebagai tanda izin, boleh dijadikan sebagai tanda izin diangkatnya tabir atau tirai atau yang lainnya dari tanda-tanda. Ya, tidak cukup cukup dengan salam, ya, assalamualaikum. Ketika tabir itu terbuka, berarti dia sudah boleh masuk tanpa ada perlu menunggu kata-kata izin langsung dari penghuni rumah atau pemilik rumah. Ini yang dimaksud dengan bab ini, boleh mengangkat tirai atau yang sejenisnya dijadikan, bolehnya dua kali ya. Bab boleh mengangkat tirai atau yang sejenisnya boleh. Ya, ya, mungkin boleh mengangkat atau boleh, atau bab mengangkat tirai atau yang sejenisnya boleh dijadikan sebagai tanda izin, tanda perizinan. Maksudnya izin masuk rumah. Ya, izin masuk rumah. Ini tirai ini biasanya rumahnya bila mana ada tirai, nanti tirai itu terbuka, berarti tanda izin, tanda sudah diizinkan masuk. Ya, tanda sudah diizinkan masuk. Atau pintu terbuka, pintu pakai alarm buka ya, pakai apa? Remote, maaf. Pakai remote kemudian terbuka tanpa langsung tanpa perlu menunggu izin secara terang-terangan atau secara zahir dari penghuni rumah. Nah, ini yang dimaksud dengan bab ini. Hadisnya hadis yang pertama nomor 5610. Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan haddatsana Abu Kamil al-Jahdari wa Qutaibah bin Sa'id kilahuma an Abdul Wahid wal lafdhu li Qutaibah. Qala haddatsana Abdul Wahid ibn Ziyad qala haddatsana al-Hasan ibn Ubaidillah qala haddatsana Ibrahim ibn Suwaid qala sami'tu عبد الرحمن بن يزيد قال سمعت ابن مسعود. Ini sahabat yang meriwayatkannya adalah Abdullah bin Mas'ud. Qala sami'tu ibn Mas'ud yaqul radhiyallahu ta'ala an yaqul قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم. Kata Ibnu Mas'ud, Nabi berkata kepadaku, idznuka alayya ayyurfa al hijab wa an tastami'a siwadi hatta anhaaka Ini ada dua hal yang ada dalam hadis ini. Yang pertama yang berkenaan dengan bab kita. Yang kedua berkenaan dengan perkara yang lain. Ya, hadis Abdullah bin Mas'ud bahwa Nabi pernah berkata kepadanya, "Idznuka alayya ayyurfa al-hijab." Izin untukmu atas saya, maksudnya Nabi memberikan tanda izin kepada Abdullah bin Mas'ud untuk masuk ke rumahnya adalah ayyurfa al-hijab. Ketika tirai yang ada di pintu rumah Nabi terbuka. Ya. Terbuka tirainya berarti assalamualaikum langsung masuk. Ya, karena menunjukkan bahwa di dalam rumah itu orang sudah siap untuk menerima tamu. Kalau belum berarti masih tertutup. Tanpa menunggu jawaban silakan masuk. Cukup dengan ada tanda itu maka dia sudah boleh untuk masuk setelah mengucapkan assalamualaikum sebagaimana dalam bab sebelumnya. Jadi ini yang pertama yang berkenaan dengan bab kita. Nabi SAW berikan tanda, bisa jadi untuk orang tertentu, bisa jadi untuk kelompok atau kabilah tertentu, ya tidak terbuka untuk umum tanda itu, hanya diketahui oleh orang-orang tertentu saja. Jadi diberitahukan kepada kamu kalau datang ke rumah saya tinggal assalamualaikum, kalau tirai rumah itu sudah terbuka masuk saja untuk orang tertentu, untuk kabilah tertentu sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam Nawawi. Jadi boleh menjadikan tanda izin sesuatu, ya, tanda izin sesuatu. Ya, ini berkenaan dengan pemberian izin. Sementara bab yang kedua, masalah yang kedua dalam hadis ini adalah wa antastami'a siwadi, dan saya memberimu izin untuk mendengar bisik-bisik saya. Ini menunjukkan kemuliaan Abdullah bin Mas'ud. Nabi SAW memberikan izin kepada beliau untuk dekat dengan beliau atau untuk membolehkan untuk mendengar bisik-bisiknya dengan orang-orang lain. Wa antastami'a siwadi hatta anhaka, hingga nanti saya melarangmu. Jadi hukum khusus untuknya boleh untuk mendengar bisik-bisik yang dilakukan oleh Nabi SAW sampai Nabi jelas-jelas melarangnya. Ini salah satu dari manaqibnya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Ya, mungkin saja tanda tirai dibuka ini juga untuk khusus untuk Abdullah bin Mas'ud. Sementara yang lain mungkin harus menunggu izin secara jelas, ya, terang-terangan dari dalam rumah. Silakan masuk. Kalau dia dengan terbukanya tirai berarti sudah dibenarkan masuk. Ini hadis yang pertama di bawah bab ini dengan dua bahagian atau dua masalah yang ada di dalamnya. Yang pertama yang berhubungan dengan tanda, bolehnya memberi tanda izin masuk dengan tanda-tanda tertentu, misalnya bunyi membunyikan sesuatu tanda bahwa boleh masuk, atau tadi tirai, ya. Atau mungkin memberikan tanda kalau kamu mengucapkan salam dan pintu rumah saya terbuka, masuk sajalah. Ya, ini untuk orang tertentu, bisa untuk umum. Kalau umum mungkin sangat sedikit kemungkinannya. Ya, bisa jadi yang masuk itu orang jahat. Ya, tapi kalau orang tertentu yang sudah dikenal, diketahui, kalau kamu datang ke rumah saya, masuk sajalah. cukup salam masuk. Apalagi kalau kamu temukan pintu rumah saya terbuka untuk orang-orang tertentu, dan boleh, ini menunjukkan bahwa boleh memberikan tanda izin kepada orang-orang, bisa jadi untuk orang tertentu, kelompok tertentu, kabilah tertentu, ya. Ini yang pertama. Yang kedua tadi adalah juga manakibnya Abdullah bin Mas'ud, Nabi SAW membenarkan dia untuk mungkin dekat dengan Nabi saat Nabi berbisik-bisik dengan orang lain. Ini menunjukkan bahwa Nabi SAW memang tidak membisik-bisikkan dia. Ya. Mungkin hanya perkara-perkara penting, dan dia di situ ada beberapa orang. Ya. Dan Abdullah bin Mas'ud ada di sana. Abdullah bin Mas'ud diberi izin oleh Nabi untuk dekat di sana, tetap berada di tempat itu. Walaupun dia mungkin mendengar sebahagian atau bisa jadi keseluruhan apa yang dibisik-bisikkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dibenarkan untuk Abdullah bin Mas'ud sampai Nabi melarangnya. Ya, bila Nabi mengatakan kami sedang akan ada pembicaraan penting, kamu tidak dibenarkan untuk duduk di sini. Maka ini larangan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah hadis yang pertama. Dan hadis yang kedua 5611. Imam Muslim rahimahullahu ta'ala mengatakan, wa haddatsanahu Abu Bakar bin Abi Syaibah wa Muhammad bin Abdullah bin Numair wa Ishaq bin Ibrahim, qala Ishaq akhbarana wa qala al-akharani haddatsana Abdullah ibn Idris anil Hasan bin Ubaidillah bihadzal isnadi mithlahu. Sanadnya ya, dipangkalnya dari Imam, dari gurunya Imam Muslim sampai kepada Al-Hasan bin Ubaidillah. Itu beda dengan yang sebelumnya, dari beliau, dari Al-Hasan bin Ubaidillah sampai kepada Abdullah bin Mas'ud, sama dengan sanad sebelumnya. Sementara bunyi hadisnya juga sama. Bunyi hadisnya, idznuka alayya an yurfa al-hijab wa antastami'a siwadi hatta anhaka. Ya, wa antastami'a siwadi hatta anhaka. Itu bab yang ke-6. Ya. Sekarang apa bentuk izin yang seperti ini? Ya. Tidak ada ya. Karena rumah pintu rumah kita biasa, kalau di negeri kita ini biasa terbuka. Kalau siang hari ya, kalau siang hari pintu rumah terbuka. Ya. Ini juga tidak bisa dijadikan tanda izin, karena memang semua, hampir semua pintu rumah di siang hari terbuka, apalagi di komplek atau di keadaan rumah-rumah yang berdekatan, yang mungkin yang tertutup cuma pagarnya. Dan intinya untuk orang-orang tertentu mungkin karena kedekatan, karena dikenal bahwa orang ini adalah orang yang benar-benar dimuliakan, dihormati, maka ketika dia datang tanpa perlu repot-repot lagi menunggu jawaban dari dalam, tinggal ada tanda-tanda tertentu, ya, maka dia sudah dibenarkan untuk masuk, ya, untuk masuk. Atau sebagian ustaz kita membedakan jawaban salamnya, ya, jawaban salamnya. Ini tentu hanya untuk bergurau saja, ya. Ketika jawabannya nanti waalaikumsalam, ya, itu tanda izin masuk hanya sampai di ruang tamu. Kalau waalaikumsalam mungkin dengan jawaban suara, jawabannya yang bila mana terdengar orang salam itu orang dikenal, kemudian jawaban salamnya ada tanda-tanda yang lebih, bisa jadi mungkin itu sebagai tanda bahwa dia bisa jadi boleh dimasuk tanpa ada perlu menunggu izin langsung dari penghuni rumah. Adapun di zaman Nabi, untuk khusus untuk Abdullah bin Mas'ud, adalah dibukanya tirai rumah Nabi SAW. Ini kita katakan bahwa pintu rumah Nabi berbentuk tirai, ya, tirai hijab, ya, hijab, sehingga ketika hijab itu terbuka maka sudah dapat izin. Kalau yang lain walaupun hijab sudah terbuka, harus menunggu, silakan masuk. Ya, tidak akan, tidak ada lagi yang perlu dikhawatirkan, silakan masuk. Nah, ini perbedaan antara izin yang sekarang dengan tanpa izin, dan bab ini menunjukkan bolehnya seseorang memberikan izin, memberikan tanda izin kepada orang-orang tertentu yang memang dia memberikan keistimewaan untuk orang tersebut. Ini bab yang keenam. Ya, dan hubungannya dengan kitab salam jelas ya. Hubungannya dengan kitab salam sangat jelas, yaitu adanya tanda khusus untuk tidak cukup dengan menjawab salam saja, tetapi ada tanda yang membuat orang yang meminta izin itu tinggal masuk tanpa ada perlu menunggu jawaban secara lisan dari penghuni rumah untuk memasuki rumah tersebut. Bab ya, bab yang ketujuh. Nah, ini yang saya berpikir panjang, hubungannya dengan kitab salam ya, dari lahir hadis yang ada di dalamnya sangat sulit untuk menghubung-hubungkannya. Bunyi babnya adalah ibahatul khuruji lin nisa liqada'i hajatil insan. Bab boleh atau dibolehkannya wanita keluar, ya, dibolehkannya wanita keluar untuk menunaikan hajatnya yang biasa ditunaikan oleh manusia. Maksudnya untuk buang hajat di malam hari, ya, di malam hari. Ini mungkin sulit untuk kita gambarkan kalau hanya sekedar membacakan judul babnya saja. Wanita dibolehkan keluar, ya, di malam hari untuk buang hajat. Loh, kalau kita kan sekarang wanita keluar rumah, memang tidak ada yang minta izin. Makanya kata-kata ada izin itu, ya, ada izin. Dia punya suami, tidak punya suami, keluar rumah sangat kecil, ya, kemungkinan ada yang minta izin kepada orang tuanya, kepada suaminya keluar, apalagi untuk buang hajat kebutuhan. Karena tempat membuang hajat itu tidak di rumah. Ya, tidak di rumah. Ya, tidak di rumah. Mesti keluar. Ya, mesti keluar. Ini masalah yang kita membayangkan kok bisa dibahas tentang boleh keluar rumah untuk buang hajat. Tidak perlu dibahas lagi, ini memang harus keluar rumah karena untuk buang hajat. Tetapi kenapa mesti ada kata-kata pembolehannya tanpa izin? Menunjukkan yang bukan kondisinya seperti itu mesti minta izin. Ya, yang bukan untuk buang hajat, seorang wanita mesti minta izin. Ya, mesti minta izin. Seperti contoh untuk sholat saja, untuk sholat di malam hari, ya, untuk sholat di malam hari wanita, ya, minta izin kepada suaminya untuk sholat ke masjid. Makanya Nabi dalam hadis yang sahih mengatakan jangan kalian melarang wanita-wanita untuk ke masjid. Menunjukkan bahwa mereka minta izin untuk ke masjid saja, minta izin. Yang boleh dia tidak minta izin untuk apa? Untuk buang hajat. Ya. Kalau ke masjid saja minta izin, bagaimana dengan pergi ke mall, ke pasar, ya, pergi jalan-jalan, pergi ke rumah keluarganya, pergi ke rumah temannya, ya, ke masjid saja minta izin. Cuma yang diingatkan oleh Nabi adalah jangan sampai dilarang. Kalau wanita itu minta izin ke masjid untuk sholat, jangan dilarang. Berarti untuk ke tempat yang lain, suami berhak untuk melarangnya. Yang tidak boleh dia melarangnya ke masjid. La tamna'u ima Allahi masajidallah. Jangan kalian menghalang-halangi atau melarang, mencegah wanita-wanita hamba-hamba Allah dari masjid-masjid Allah, maksudnya di malam hari. Wa buyutuhunna khairul lahunna, walaupun rumah mereka lebih baik bagi mereka untuk sholat tentunya. Jadi mereka ke masjid itu untuk sholat. Untuk sholat. Karena meskipun jangan kalian larang mereka ke masjid, meskipun mereka kalau sholat di rumah lebih utama, kata Nabi SAW. Yang tidak perlu meminta izin dari suami, dari orang tua, bak, keluar untuk buang hajat. Ini yang pembahasan kita. Keluar untuk buang hajat sudah dapat izin langsung dari agama. Itu ketika di dalam rumah tidak ada WC. Ya, kalau kami dahulu di kampung itu, tidak ada WC di rumah. Jangankan WC sumur, tidak ada. Mandi, mandi di sungai. Buang hajat di sungai. Buang hajat di sungai. Kapanpun, malam, siang. Ya. Wanita yang suaminya tidak di rumah, tidak perlu repot-repot mencari suaminya untuk minta izin buang hajat. Apalagi kalau suaminya punya lebih dari satu istri, seperti Nabi SAW dalam kasus ini. Ya. Dalam kasus ini, ya, Nabi SAW berada di rumah salah satu istrinya, sementara kejadiannya pada istri yang lain. Ya, pada istri yang lain. Tidak perlu lagi mencari-cari suaminya untuk minta izin buang hajat. Karena sudah diizinkan oleh agama. Keluarlah untuk buang hajat. Kalau ketika itu tempat buang hajatnya di luar, di padang pasir yang agak luas hamparannya. Karena padang pasir itu ada yang bukit-bukit, ada lembah-lembah. Kalau tidak, ini datar aja. Datar dan memberikan kenyamanan. Makanya namakan dengan khala. Ya, khala itu tempat buang hajat dalam bahasa Arabnya. Asalnya adalah tempat yang lapang. Kawasan yang datar kemudian cukup luas. Di sanalah para sahabat dahulu, ya, di zaman Nabi SAW buang hajat di malam hari. Ya, buang hajat di malam hari dan membutuhkan kalau malam hari kan sudah tidak perlu pelindung lagi karena sudah tertutup oleh kegelapan malam. Tinggal buang hajat di sana. Wanita-wanita buang hajatnya malam hari. Ya. Buang hajatnya malam hari. Yang pertama, yang kedua, makannya pun juga tidak banyak, ya, tidak banyak, apalagi rumah tangga Nabi SAW yang satu bulan, dua bulan, ya, tidak ada makanan yang dimasak. Kalau kita zaman sekarang sulit, makanya ya, dahulu hampir setiap malam wanita-wanita, ya, di kampung saya itu ke sungai. Nah, tentu ke sungainya ada yang menemani dua orang wanita, ditemani suaminya, temani orang tuanya ke sungai. Ya, yang jaraknya sangat jauh. Ini keadaan yang mungkin hampir sama dan memberikan kita kemudahan untuk memahami keadaan di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita baca hadis yang pertama. 5612. Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan haddatsana Abu Bakar ibn Abi Syaibah wa Abu Quraib قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها. Ini hadis Aisyah, tetapi kejadiannya bukan pada dia. Ya, hadisnya hadis Aisyah, istri Nabi, ya, radhiyallahu anha. Qalat, ia bercerita, kharajat Sauda. Jadi kejadiannya pada istri Nabi Sauda. Ya, kharajat Sauda ba'dama duriba 'alaiha al-hijab, setelah ditetapkan atasnya untuk berhijab, itu untuk telah turun ayat hijab untuk istri-istri Nabi, itu ayat ya idza sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab, ya, min wara'i, setelah di letakkan atasnya atau ditetapkan atasnya untuk berhijab. Keluar untuk apa? Sauda litaqdiya hajataha, keluar untuk buang hajat. Keluar untuk buang hajat. Wa kanat imra'atan jasimatan tafra'un nisa jisman. Sauda ini kelebihannya adalah badannya tinggi besar. Ya. Kanat imra'atan jasimah tafra'u an-nisa. Tafra'u an-nisa ajisman. Kalau berjalan dengan wanita-wanita yang lain nampak jelas dia badan posturnya tinggi kemudian besar badannya. Di malam hari walaupun dia tidak dikenal karena tertutup oleh pakaiannya, tertutup oleh gelapnya malam, orang sudah tahu kalau dia sudah nampak dari kejauhan. Karena tidak ada wanita yang seperti dia. Dari ukuran tinggi badan, kemudian tinggi semampai, kemudian besar badannya. Ya. Inilah saudah istri Nabi SAW sebagaimana diceritakan oleh Aisyah di sini. Aisyah menceritakan tentang saudah, wa kanat imra'atan jasimah, ya, tafra'un nisa'a jisman. Tafra'un nisa'a jisman. Di sini dia adalah seorang wanita yang bertubuh besar melebihi wanita-wanita yang lain. Besarnya bukan di sekedar besar badannya saja, tapi tingginya juga. Ya, sehingga nampak berbeda. Ya. Orang sudah tahu membedakan siapapun juga, kerabatnya yang bukan kerabatnya, walaupun tertutup wajahnya. Tertutup wajahnya. Inilah keadaan saudah. La takhfa ala man ya'rifuha, ya, tidak akan tersembunyi tentang dia bagi siapapun yang pernah dahulu mengenalnya sebelum hijab. Ya. Kalau sudah mengenalnya sebelum hijab, setelah itu orang sudah tahu bahwa dia adalah saudah dari melihat ukuran badannya, tinggi badannya, orang sudah tahu walaupun tertutup semuanya. Ini kata Aisyah bercerita. Ketika dia keluar untuk buang hajat tadi, fara'aha Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Dia dilihat oleh Umar di malam hari itu dia keluar untuk buang hajat. Faqal, kata Umar kepada saudah, ya saudah, wahai saudah, wallahi ma takhfaina alaina fanzuri kaifa takhrujina. Demi Allah, engkau ini tidak tersembunyi bagi kami, maka lihatlah bagaimana kamu keluar. Maksudnya berupaya untuk lebih menutup badan lagi, lebih berjaga-jaga lagi. Umar, ya, dengan kecemburuan yang luar biasa untuk istri-istri Nabi agar tidak tampak oleh siapapun juga, maka dia mengatakan kepada saudah, kalau kamu dengan bentuk seperti ini siapapun tahu, ya, siapapun kenal denganmu. Ini menunjukkan bahwa pakaian itu sebenarnya bagi wanita adalah untuk menutupi dirinya agar tidak dikenal oleh orang lain yang tidak mengenalnya. Ya, tidak mengenalnya. Sehingga orang tidak tahu ini siapa orangnya. Karena badannya tertutup semua, pakaiannya lebar. Ya. Kalau ukuran tinggi, ukuran badan, kalau memang tidak ada kelebihan tersendiri seperti saudah, orang tidak sulit untuk mengenal wanita tersebut. Berkumpul wanita semuanya pakai cadar, pakaiannya hitam, dengan lebar-lebar, sulit untuk membedakan ini si fulana, ini si fulana. Sampai orang yang mengenalnya sebelum dia seperti itu juga sulit untuk mengenalnya. Bahkan mungkin suaminya sendiri, yang baru saja menikah dengan dia, yang belum kenal dekat, belum kenal tentang ciri-ciri badannya mungkin, jalannya, lenggang-lenggoknya mungkin, tidak bisa mengenalnya. Nah, ini yang dikhawatirkan oleh Umar sehingga dia mengingatkan kembali. Ya saudah, kamu ini dengan seperti ini semua orang bisa tahu. Walaupun di malam gelap, walaupun dengan pakaian yang kamu pakai ini, tetap orang sudah mengenalimu. Umar tidak ingin seperti itu. Umar ingin ketika orang siapapun yang sudah pernah berjumpa dengan saudah, berjumpa suatu setelah ayat hijab, orang tidak kenal dengan dia lagi. Itu yang diinginkan oleh Umar. Ya. Qanat, mendengar kata-kata Umar tadi, kata Aisyah bercerita, saudah fankafa'at raji'atan. Dia balik kembali ke rumah. Tidak jadi buang hajat. Balik ke rumahnya, ورسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي. Sementara Nabi SAW kata Aisyah berada di rumah saya. Maksudnya giliran Aisyah malam itu. Ya. Giliran Aisyah malam itu. Maka Nabi SAW berada di rumah beliau. Wa innahu la yata'asya. Dan dia saat itu sedang makan malam. Ya, makan malam dalam bahasa Arab asya. Al-asya'u makan malam. Kalau makan siang, makan siang ghada. Ya. Diambil dari kata qadad, itu siang hari. Ya. Nabi SAW ketika itu makan malam, wa fi yadihi arqun, dan di tangannya masih ada arqun, tulang yang masih lengket daging-daging di padanya. Jadi Nabi SAW sedang memakan daging yang lengket di tulang yang dia pegang. Ya. Ini yang maksud dengan arqun. Fadakhalat, saat Nabi SAW makan dan sedang memakan arqun tadi, ya, daging yang ada di tulang, dakhalat, fadakhalat, maka masuklah sauda. Mungkin ini ya yang berhubungan dengan bab kita. Sauda tidak perlu lagi menunggu izin, ya, karena sudah ada tanda-tanda. Bisa jadi ini yang berhubungan dengan bab salam ya. Ya, karena dia tahu Nabi SAW berada di rumah Aisyah dan dia datang, ya, dalam keadaan benar-benar ingin mendapatkan jawaban yang penting dari Nabi tentang perkaranya, maka dia masuk. Fadakhalat, faqalat ya Rasulullah, dan dia mengatakan wahai Rasulullah SAW, inni kharajtu faqala li Umar kada wa kada. Saya keluar dan Umar mengingatkan saya dengan begini-begini. Maksudnya mengingatkan perkataan Umar tadi, bahwa kamu ini dengan cara seperti ini belum menutup diri, masih nampak, masih diketahui oleh orang. Maka cobalah untuk semakin menutup dirimu agar tidak dikenal oleh orang. Ya. Qalat, kata Aisyah melanjutkan ceritanya, fa uhiya ilaihi. Maka Nabi SAW langsung mendapatkan wahyu dari Allah, turun wahyu. Summa rufi'a anhu. Kemudian selesai. Jadi para sahabat itu mengenal kapan Nabi menerima wahyu, kapan selesainya penerimaan wahyu tadi dengan keadaan kondisi Nabi. Jadi Nabi SAW dapat wahyu, ya, karena tanda di antara tanya di antara tandanya dia mulai tampak khidmat dan bahkan badannya menggigil, bahkan keluar keringat dingin. Para sahabat tahu Nabi SAW kapan menerima wahyu, kapan mulainya wahyu turun, dan kapan selesainya wahyu itu turun. Nabi SAW pernah bercerita bahwa ketika wahyu turun itu kadang-kadang seperti apa bunyi lonceng berdering, ya, sehingga berat Nabi menerimanya. Maka sehingga saking beratnya Nabi SAW keringatan walaupun di musim yang sangat dingin. Nah, inilah di antara keadaan Nabi menerima wahyu. Selesai, nah, nampak wajahnya mulai berseri-seri, nampak tanda dia selesai dari menerima wahyu. Thumma rufi anhu, kemudian wa innal arqa fi yadihi, sementara daging yang dipegangnya tadi masih di tangannya, ya, ma wada'ahu, belum lagi diletakkan oleh Nabi SAW. Ketika dia masih menikmati daging tersebut, masuk sauda, menceritakan tentang perbuatan Umar, lalu turun wahyu, daging di tangan Nabi SAW, ya, dan masih di tangannya dan tidak diletakkan. Lalu dia mengatakan, setelah selesai menerima wahyu, dia mengatakan faqal innahu qad udhina lakunna. Jadi Umar tadi sebenarnya mengingatkan kamu minta izin dulu kepada Nabi SAW. Keluarnya kamu ini tidak benar, walaupun untuk buang hajat kamu mesti minta izin kepada suamimu, ya, kepada Rasulullah SAW. Ini yang diingatkan oleh Umar. Dan Nabi SAW mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, innahu qad udhina lakunna, sesungguhnya telah diizinkan bagi kalian, antakhrujna lihajatikunna, untuk keluar buang hajat. Subhanallah, betapa tertutupnya wanita-wanita di zaman Nabi SAW, terutama istri-istri Nabi. Untuk keluar buang hajat saja, asalnya bagi prinsip Umar bin Khattab, orang seperti Umar yang sangat besar kecemburuannya, harus minta izin. Walaupun di malam hari. Walaupun di malam hari. Walaupun malam itu menutup wanita sehingga sulit untuk dikenal dan lihat, untuk dibedakan mana laki-laki dan perempuan, tetap harus minta izin kepada suami. Ini prinsipnya orang Arab asli. Sehingga bagaimana mereka menjaga kehormatan, menjaga kesucian seorang wanita. Tidak sembarangan keluar. Walau dia sudah tertutup oleh malam, walaupun sudah turun hijab, tapi mesti bersama suami. Mesti ditemani oleh suami. Mesti minta izin kepada suami. Ya. Nah, ini yang diingatkan oleh Umar, dan ternyata untuk masalah buang hajat ini agama kita berdasarkan apa yang dijelaskan oleh Nabi bahwa sudah mendapatkan izin langsung bahwa mereka boleh untuk keluar buang hajat tanpa perlu mendapatkan izin dari suami mereka masing-masing. Wa fi riwayati Abi Bakrin yafra'un nisa'a jismuha. Ini tentang saudah tadi ya, bahwa ketinggiannya itu benar-benar membedakan dia dari wanita-wanita yang lain. Kalaupun di malam hari yang gelap, orang hanya melihat bayang-bayang saja, di situ ada sauda, ada wanita-wanita yang lain, orang sudah pasti tahu itu adalah sauda. Ya. Karena memang berbeda dengan wanita-wanita yang lain. Zada Abu Bakrin fi hadithi faqala Hisham ya'nil baraz. Maksud dari hajah di sini, hajat yang tadi adalah buang air besar. Al-baraz adalah buang hajat. Ya, maaf. Al-baraz buang hajat. Ya, baik itu air besar ataupun air kecil. Keluar tanpa seizin suami di malam hari sudah diizinkan langsung untuk mereka para wanita, terutama istri-istri Nabi alaihi salatu wassalam radhiyallahu taala anhunna. Ini luar biasa ya, keadaan wanita-wanita sahabat yang benar-benar menerapkan perintah Allah Subhanahu wa taala untuk tetap di rumah dan tidak keluar ya, kecuali untuk perkara yang sangat penting. Itu pun selain dari buang hajat harus minta izin kepada suami. Sampai ke masjid pun harus minta izin kepada suami. Bisa dihitung keluarnya mereka karena prosedurnya ketat sehingga mereka terjaga dan mereka pun menikmati berada di rumah. Hadis yang lain dalam Sahih Muslim yang telah kita pelajari juga, hadis Ummu Athiyah, bahwa di dua hari raya Nabi SAW memerintahkan ya, pengurus-pengurus wanita untuk membawa keluar semua wanita ke tempat sholat Id untuk meramaikan, memeriahkan, sampai wanita-wanita yang zawatil khudur, wanita-wanita yang berada di pingit di rumahnya terus dan tidak pernah keluar dari rumahnya, itu di hari dua hari tersebut keluar, diperintahkan untuk keluar, bahkan yang tidak punya jilbab. Bayangkan kalau di dua mereka diperintahkan juga keluar yang tidak punya jilbab. Solusinya diberikan oleh Nabi, hendaklah saudarinya meminjamkan kepadanya jilbab. Yang punya dua helai pinjamkan kepada dia. Di luar dua hari raya itu apakah mereka akan keluar? Tidak. Mereka tetap berada di rumah. Karena tidak punya jilbab untuk keluar. Mereka menjadi hijab mereka, rumah mereka. Waqarna fi buyutikunna, kata Allah, hendaklah kalian menetap di rumah-rumah kalian. Dan sekarang yang luar biasa, sudahlah kondisinya untuk tetap di rumah karena suasana pandemi, tetapi tetap saja wanita-wanita keluar keliaran ke rumah, keluar rumah dengan tanpa mengikuti protokol kesehatan dan bahkan sampai mengumbar-ngumbar aurat. Tidak betah di rumah. Kalau laki-laki tidak betah di rumah memang sudah kodratnya. Tapi wanita tidak betah di rumah, kemana dia harus di mana dia bisa betah? Di mana dia bisa betah? Padahal rumah itulah tempat betahnya seorang wanita. Bayangkan satu tahun berlalu hanya dua kali mereka keluar. Ini bagi wanita-wanita yang masih menunggu dilamar oleh laki-laki. Ya. Para wanita-wanita perawan yang di rumahnya di tempat ada pingitan, kamar khusus, mereka baru keluar itu di dua hari raya. Selainnya mereka tidak di luar. Bahkan wanita yang sudah punya suaminya keluar harus minta izin kepada suami, sampai untuk ke masjid di malam hari mereka minta izin kepada suami. Hanya yang dibolehkan untuk tanpa izin, dengan tanpa izin suami, adalah untuk buang hajat berdasarkan hadis ini. Ya, itulah pelajaran yang sangat penting diambil dari kejadian dalam hadis Aisyah ini. Hadis berikutnya 5613. Ya, ini sekadar sanadnya yang baru dibawakan oleh Imam Muslim. Wa haddatsanahu Abu Bakrin qala haddatsana Ibnu Numair qala haddatsana Hisham bihadzal isnadi wa qala wa kanat imra'atan yafra'un nisa'a jismuha qala wa innahu la yata'assa wa haddatsanihi Suwaid bin Sa'id qala haddatsana Ali bin Musirin an Hishamin bihadzal isnad. Ya. Ada sedikit perbedaan dalam lafaz sanadnya, tetapi tidak berpengaruh. Ya, wakanat imra'atan yafra'un nisa'a jismuha, adalah dia wanita yang benar-benar berbeda dengan badannya, tubuhnya dengan wanita-wanita yang lain. Juga ada kata-kata Nabi SAW benar-benar makan malam di rumahku. Itu perbedaan lafaz antara hadis yang sekarang dengan hadis yang sebelumnya. Hadis sebelum terakhir, setelahnya 5614, dengan hadis yang terakhir di bawah bab ini, halaman 347, 5615. Kita baca hadis yang ke 5614. Imam Muslim mengatakan, haddatsana Abdul Malik ibn Shu'aib ibn Al-Layth qala haddatsani abi an jaddi qala haddatsani Uqail ibn Khalid an ibn Shihab an Urwah ibn Zubair an Aisyah radhiyallahu anha. Masih hadis Aisyah. Anna azwaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kunna yakhrujna bil laili idza tabarrazna ila al manasi'i wa huwa sa'idun afyah. Kata Aisyah bercerita adalah istri-istri Nabi, mereka di malam hari keluar bila mana hendak buang hajat. Ke mana? Ke manasi'. Manasi' ini adalah sa'idun afyah, yaitu area yang lapang, luas, ya, di padang pasir. Di padang pasir. Ini perkampungan, ya, bukan di perkampungannya, keluar. Keluar perkampungan, di sana ada hamparan yang luas, itu namanya sa'idun afyah. Di tempat-tempat buang hajat, terjemahnya di sini, keluar pada malam hari apabila hendak buang hajat ke tempat-tempat buang hajat yang yaitu di tanah yang luas. Maksud luasnya hamparan, ya, tidak berbukit, ya, hamparan yang terbentang. Dan ini memang diketahui tempat ini tempat buang hajat di malam hari bagi wanita-wanita ketika itu, ya. Itu dilakukan oleh istri-istri Nabi. Bayangkan mereka keluarnya hanya di malam hari. Untuk itu pun untuk buang hajat. Wa kana Umar bin Khattab yaqulu li Rasulillah SAW, adalah Nabi Umar bin Khattab mengatakan kepada Nabi, uhjub nisa'aka. Luar biasa kerasnya Umar dalam masalah wanita ini. Kecemburuannya yang memang sudah dikenal oleh Nabi SAW, kecemburuan yang luar biasa terhadap wanita-wanita yang berada di bawah tanggungannya, istrinya, anak-anaknya, bagaimana dia memantaunya sebegitu ketat. Umar radhiyallahu ta'ala an, dia memesankan kepada Nabi, uhjub nisa'ak, ya, hijabi istri-istrimu. Maksudnya, ya, usahakan lebih tertutup lagi agar dia tidak dikenal, agar dia bisa terlindungi atau dari pengenalan orang lain. Falam yakun Rasulullah SAW yaf'al. Ya, Nabi SAW juga tidak, ya, seakan-akan tidak mengindahkan usulan dari Umar radhiyallahu ta'ala. Maka fakharajat Saudah bintu Zam'ah. Ini yang Saudah yang tadi. Ya, sekarang jelas ya bahwa dia adalah Saudah bintu Zam'ah, istri Nabi, zaujun Nabi SAW. Lailatan minan layali, keluar Saudah bintu Zam'ah di suatu malam, isya'an, di waktu isya. Berarti isya ini waktu yang sudah mulai gelap ya. Kalau untuk isya ini waktu yang cahaya bekas matahari itu sudah tidak ada. Masuknya waktu isya ketika syafak warna merah di ufuk sudah tidak ada, jadi gelapnya luar biasa. Keluar Saudah untuk buang hajat seperti biasa, wanita-wanita yang lain termasuk istri Nabi ke tempat yang tadi. Wa kanat imra'atan tawilah. Itu yang tadi kita katakan yang tidak ada di sanad di lafaz hadis sebelumnya. Dia adalah wanita yang postur tubuhnya tinggi. Karena ada orang gemuk, tapi kalau rendah setinggi sama tinggi dengan yang lain dan nampak gemuknya kalau mereka berkerumun ya. Dan banyak orang wanita-wanita yang gemuk, yang Saudah ini kelebihannya dia sudahlah tinggi gemuk, berisi badannya, kemudian dia juga tinggi. Nah, ini tawila. Fanadaha Umar, maka Umar memanggil Saudah di malam hari gelap, memakai pakaian yang menutupi lagi. Umar sudah mengenalinya karena memang tidak ada yang sama dengan dia. Ala qad arafnaki ya Saudah, ketahuilah bahwa kamu walaupun begini tutupnya badanmu, kami sudah mengenalimu. Ya, maksudnya apa? Apa yang kamu pakai ini belum menutupi dirimu karena orang mengenalimu. Hirsan ala an yunzala al-hijab. Ya. Umar mengatakan demikian berharap turun hijab khusus yang membuat istri-istri Nabi dan yang lainnya, wanita-wanita yang lainnya benar-benar tertutup. Ya. Inilah harapan Umar dengan nyinyirnya dia menyampaikan kepada Nabi, nyinyirnya dia mengingatkan istri-istri Nabi karena kecemburuannya terhadap istri Nabi agar tidak terganggu, tidak diapa-apakan oleh orang lain, tidak ada keinginan orang lain terhadap mereka. Ini yang sangat besar di hati Umar bin Khattab. Qalat Aisyah, berkata Aisyah, fa anzalallahu azza wa jalla al-hijab. Dengan nyinyirnya Abu Umar mengingatkan Nabi, mengingatkan istri-istri Nabi tentang hijab ini, maka Allah turunkan ayat hijab. Allah turunkan ayat hijab. Di sini ayat hijabnya surat Al-Ahzab ayat 53. Ya, ayat hijabnya adalah Al-Ahzab ayat 53, wa idza sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab. Jadi yang pertama kali tingkat hijab ini adalah menutup badan. Maksud menutup badan, orang tidak mengenali, tidak melihat badannya. Orangnya tidak nampak, suaranya yang terdengar. Jadi ketika para sahabat menginginkan sesuatu kepada istri Nabi, mereka mendapatkannya di belakang tabir. Seperti sekarang ini tabir misalnya, atau tirai tabir yang menghalangi tempat sholat wanita dengan sholat laki-laki seperti sekarang ini, yang belakang kita itu tabir namanya. Itu yang pertama dan tertinggi untuk menutupi wanita itu sendiri. Jadi laki-laki tidak melihat badan mereka. Maksud badannya bentuk tubuh mereka. Tubuh mereka terlihat hanya suara saja. Kalau tidak ada suara, tidak dikenal ada orang di sana. Karena tertutup tabir langsung. Sebagaimana mereka ditutup oleh dinding rumah mereka. Berada dalam rumah. Di rumah, dalam rumah mereka, mungkin mereka tidak berpakaian seperti keluar, tetapi tidak terlihat oleh orang karena tertutup tubuh mereka oleh dalam dinding. Nah, seperti itu yang pertama yang diinginkan oleh Umar, yang dimaksud dalam ayat ini. Wa idza sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab. Kalau seperti itu kesempurnaan tertutupnya jasad atau badan wanita, maka tingkatan kedua ketika dia keluar kan tidak mesti membawa tabir itu untuk menutupi badan mereka. Ya. Nah, jadi pakaiannya yang harus semakna dengan itu. Maksudnya bagaimana? Tertutup badan mereka, kemudian tertutup badan itu oleh pakaian mereka yang lapang. Ya. Sehingga nampak badan mereka, nampak. apalagi dengan kain yang dihulurkan dari kepala mereka, sehingga tidak nampak apakah mereka bentuk bahu mereka, mungkin hanya sebagian bahu mereka yang ternampak, karena kain itu menjulur dari atas sehingga tidak membentuk badan. Itu di bawah yang tadi tirai atau dinding rumah. Kalau keluar, maka pakaiannya lebar kemudian tebal sehingga tidak transparan, tidak terlihat. Ini kriteria hijab yang dijelaskan oleh para ulama. Jadi Umar menginginkan demikian sehingga turun ayat tadi, wa idza sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab. Ya, min wara'i hijab. Kemudian ma'asyiral muslimin wal muslimat, hadis yang terakhir di bawah bab ini, hadis 5615, ini hanya sekedar sanad ya. Imam Muslim mengatakan, haddatsana Amrun An-Naqid qala haddatsana Ya'qub ibnu Ibrahim ibni Sa'din qala haddatsana Abi an Shalih an ibni Shihab bihadzal isnad nahwahu. Bunyi hadisnya sama, bahwa Umar luar biasa nyinyirnya untuk menjaga istri-istri Nabi, sehingga Allah Subhanahu wa taala menurunkan apa yang diinginkan oleh Umar. Ya, apa yang diinginkan oleh Umar, turunkan Al-Qur'an. Ini kata para ulama bahwa Umar radhiyallahu taala anhu itu dikenal dengan muhdats. Jadi dia berbicara terlebih dahulu lalu turun wahyu sesuai dengan yang diungkapkannya. Yaitu direkomendasi ucapannya oleh Allah dengan wahyu dan tidak dimiliki oleh sahabat yang lain. Ini di antara manakibnya Umar Ibn Khattab, bahwa dia muhaddats. Ya, muhaddats. Dia muhaddats itu yang direkomendasi ucapannya oleh wahyu. Seperti sekarang ini dia meminta nyinyir agar Nabi SAW lebih menutupi istri-istrinya, apalagi seperti Sauda. Ya, Sauda di malam hari orang sudah kenal dia. Bagaimana dia ditutup lagi oleh Nabi dengan tutup yang luar biasa sehingga orang tidak mengenalinya lagi. Kemudian sampai kasusnya dia berjumpa dengan Sauda dan dia mengatakan, kamu ini kan saya kenal dan bentukmu saya kenal. Walaupun di malam hari, walaupun pakaianmu seperti itu, tetap saya mengenalimu, mengingatkan agar dia lebih berpakaian lebih lebar lagi, lebih tertutup lagi. Akhirnya turun ayat hijab tadi, wa idza sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah beberapa hadis di bawah bab yang ketujuh ini. Dan tadi sempat kita mengungkapkan bahwa hubungan antara bab ini dengan Kitabus Salam mungkin hanya yang tadi, mas, datangnya Saudah ke rumah Aisyah dengan tanpa disebutkan di sana dia mengucapkan salam. Tentu buat mengucapkan salam cuma izin tidak dijelaskan di sana. Ini mungkin hubungannya dengan Kitabus Salam. Adapun yang berkenaan dengan wanita keluar rumah, itu yang tadi telah kita tekankan sekali, dan semakin berada di rumah wanita tersebut dan merasa nyaman betah di rumah, ini semakin membuat dia sesuai dengan tuntunan agama. Dan bila mana hendak keluar, maka dia meminta izin kepada suaminya, bahkan kepada untuk keluar yang biasa ya, misalnya yang tidak perlu lagi minta izin ya, seperti keluar untuk majelis taklim yang memang sudah rutin ya, dia sudah mendapatkan izin pertama, jadwalnya tertentu, maka seperti hal tadi membuang hajat ya, memang sudah tempatnya sudah ketahui, rutinitasnya juga sudah ketahui, saya rasa untuk minta izin terus menerus juga membuat jenuhnya wanita ini dan juga membuat suaminya sulit untuk melakukannya ya, maka mendapatkan izin pertama kali dan rutinitasnya sudah jelas, tempatnya sudah jelas, maka meminta izin tentu sama dikiaskan dengan meminta izin keluar untuk buang hajat, yaitu di malam hari yang tidak perlu lagi mendapatkan izin terus menerus dari suaminya. Wallahu ta'ala alam. Insyaallah akan kita lanjutkan pada perjumpaan yang akan datang ke bab setelahnya. Wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Sebelum kita tutup halaman 348 ya, tentang faedah-faedah yang tadi sempat kita singgung tentang Umar bin Khattab, ada di sana disebutkan di dalam hadis tersebut ada beberapa pelajaran yang penting, di antaranya keutamaan yang sangat nampak pada Umar bin Khattab yang tadi telah kita sebutkan, dan setelahnya ada 4 faedah di sini. Kita tutup pelajaran kita hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.